Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, manakala kita ikut memandikan ataupun mensolatkan mayit, kita kan terasa sekali tentang apa arti kematian. Jadi setelah itu Pak Ustaz, kira-kira beranjak dari kuburan, dan lebih banyaklah kita melupakan kematian, kan begitu? Betul Bapak. Jadi pertanyaan kita di sini Pak Ustaz, apa ada semacam cara ataupun berupa doa agar setiap saat dalam hidup dan kehidupan ini kita terus saja ingat kematian, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan baik, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan dengan mengingat kematian tadi kita tentu terhindar dari kejahatan. Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi Bapak, mengingat kematian adalah perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hazimil ladzat," perbanyaklah untuk ingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Ya, dan Rasulullah bahkan dalam riwayat yang lain yang hasan menyebutkan, ditanya, "Siapa wahai Rasulullah orang yang paling cerdas?" Kata Rasulullah, "Ayyak aqiyatu aqiyasun nas." Orang yang paling cerdas adalah yang banyak mengingat kematian. Kenapa? Karena mengingat kematian adalah manfaatnya sangat besar sekali dan banyak sekali. Mengingat kematian itu menjadikan kita selalu berusaha untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Dan itu bisa memberikan motivasi menuju ibadah. Mengingat kematian menjadikan kita tidak tertipu dengan dunia, bahkan akan terlihat kepada kita tentang hakikat dunia, bahwa itu sesuatu yang fana dan kemudian akan hancur. Mengingat kematian akan menjadikan kita lupa kepada aib-aib manusia. Mengingat kematian akan senantiasa menjadikan kita ingat kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita ingat akan kejadian-kejadian yang akan kita alami dalam alam kubur kita. Jadi kuburan kita sendiri. Jadi sebuah tempat yang sempit, yang gelap. Ya, tidak ada handai taulan, sanak saudara ataupun family yang bisa menolong kita. Hanya amalan soleh saja yang bisa yang menolong kita, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak ya, mengingat kematian sangat dianjurkan untuk sering kali mengingat, mengingat dan mengingat. Memang ya, terkadang ketika kita memandikan jenazah, ketika kita menguburkan jenazah, kita ingat, bahkan hati kita pun barangkali menangis. Kita sadar bahwa kita pun akan seperti dia suatu ketika nanti. Maka pada waktu itu Bapak ya, pertama sering-seringlah kita untuk menghadiri kematian. Ya, kalau kita mendengar ada lagi orang yang meninggal, ya segera kita melayatnya sehingga kita ingat lagi bahwa kita akan seperti dia. Yang kedua, sering-seringlah kita berziarah kubur, Pak. Ini khusus untuk laki-laki ya. Adapun wanita dilarang oleh Rasulullah sering-sering berziarah kubur. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul qubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Berziarah kuburlah, karena itu akan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Kemudian sering-sering kita berpikir bahwa kita hidup di dunia tak akan lama. Ya, bahwasanya kita suatu ketika akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, setiap jiwa itu akan pasti akan merasakan kematian. Tidak ada doa khusus supaya kita selalu ingat kematian, Pak. Akan tetapi usaha, usaha dan usaha. Setiap kita ketika berbuat maksiat, kita tahu, saya takut kematian itu menjelang saya ketika saya berbuat maksiat. Akhirnya menjadikan kita tidak jadi berbuat maksiat. Itu hasil yang luar biasa, yang diperoleh bagi seorang yang senantiasa ingat akan kematian, bahwa dirinya tidak akan lama di dunia ini, akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan terus untuk mengingat kematian, dan diberikan kekuatan untuk terus termotivasi beramal saleh dan mempersiapkan diri kita menuju kematian. Nah.